Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan masuk pada qawaidul kubra, qawaid al khamsa al kubra, kaidah lima yang besar. Qala wa kullu amrin, setiap perkara, bil maqasidi, tergantung niat, itu istawa, akan dikatakan lurus. Jadi setiap perkara itu akan lurus tergantung dengan niat. Ya, perkara itu akan lurus itu tergantung dengan niatnya. Fa inna ma, maka sesungguhnya, likul limar'in, untuk setiap seseorang, manawa, sesuai yang dia niatkan. Setiap perkara, nah setiap orang, sesuai apa yang dia niatkan. Perhatikan kaidah ini. Kaidah ini dikenal oleh para fuqaha al-umur bimaqasidiyah. Ya, ini kan baitnya. Baitnya mangdumannya agak panjang, Pak ya. Disingkat dengan kaidah al-umur bimaqasidiyah. Perkara itu naam dilihat niatnya. Jelas? Kalau niatnya itu bagus, perkara itu dihukumi bagus. Kalau niatnya itu enggak bagus, berarti perkara itu dihukumi apa? Enggak bagus. Gampang-gampang, Pak. Al-jarhu wa ta'dil, menjarah orang, itu bagus apa enggak bagus? Bagus kan? Tapi kalau niatnya elek gimana? Eh? Niatnya elek gimana? Gak bagus lah. Oh, niatnya elek kok. Taib. Ana bikin contoh sekarang. Antum bisa menghukumi. Ana mentalak istri saya. Di saat saya mau mati. Di saat saya mau mati, tak talak istri saya. Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Boleh lah. Oh, terserah suami mentalak istrinya kan. Tapi saya punya niatan. Apa niatan saya? Supaya kalau sudah kuceraikan, dia enggak dapat warisan dari saya. Jadi jelek apa jadi bagus? Antum bisa hukumi jelek karena apa coba? Lah itu baru pinter jenengan. Gitu caranya. Jadi perkara itu na'am bil maqasid. Lihat tujuannya, lihat niatnya. Sampai perkara itu akan dikasih pahala atau tidak dikasih pahala tergantung niatnya. Sudah jelas Pak ya? Wis mudeng. Contoh lagi. Di fuqaha menjelaskan Baik. Seorang wanita ditinggal mati, tinggal oleh suaminya. Lama sekali. Antum hukumi suami ini jelek apa enggak? Jelek apa enggak? Jelek. Hah? Jelek apa enggak? Belum tentu no. Lihat dulu. Dia niat meninggalkannya apa? Kalau niat meninggalkan dia supaya dia terkatung-katung, enggak bojo, terkatung-katung, maka itu adalah jelek dan dosa. Tapi kalau meninggalkannya karena dia duit, ya. Cari ilmu gimana? Ya makanya antum harus perinci al-umur bil maqasid, bimaqasidiyah, tergantung niatnya. Dan ini banyak kaidah ini antum hafal. Dan banyak cabang-cabang akan masuk dalam kaidah ini. Al-umuru bimaqasidiyah. Bahkan dalam kaidah ini pula akan dilihat sihatan wa butlana. Amalan itu sah atau batil. Kalau niatnya ikhlas jadi apa? Sah. Kalau enggak ikhlas berarti apa? Batil. Sudah? Senengan tadi taklim di sini ini, ya kan? Bisa dikategorikan dapat pahala dan bisa enggak dikategorikan dapat pahala. Bisa dikategorikan dapat pahala kalau ikhlas kan? Bisa dikategorikan enggak dapat pahala kalau ada calon mertua. Wah, calon mertua datang aja enggak enak saya. Masa saya enggak masuk lagi lah kan? Lah maka itu al-umur bi maqasidiha. Al-umur bimaqasidiyah. Coba perhatikan. Antum apal kaidah ini al-umuru bimaqasidiyah. Banyak furu, banyak cabang antum bisa jawab. Dan enggak perlu menghafal cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga. Aduh, memori nyantek nanti. Cukup apal al-umuru bimaqasidiyah. Ini Pak Barakallahu fikum cabangnya panjang. Cabangnya itu panjang. Jadi kaidah banyak kaidah masuk dalam bab al-umuru bimaqasidiyah. Tapi insya Allah cukup ini aja. Kemudian selanjutnya. Kaidah tadi jelas Pak ya. Kaidah tadi jelas. Dalilnya apa? Innamal amalu biniat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Se. Antum. Hadisnya siapa? Abu Hurairah atau Anas? Ayo, hadisnya Abu Hurairah Anas. Amir bin Abu Bakar Ali. Oh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, terus kaidah yang kedua dari qawaid khamsa al-kubra. Kaidah yang besar. Dia adalah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Keberatan itu membawa kemudahan. Keberatan itu membawa kemudahan. Ini termasuk kaidah yang besar yang sudah disepakati oleh para ulama tentang hujjiyatiha. Lihat, ma ja'alallahu, ma tidaklah ja'alallahu, Allah menjadikan alaina atas kita. Allah tidak menjadikan atas kita ma ja'alallah, bisa diartikan membebani aja. Ma ja'alallah, Allah tidak akan meletakkan alaina atas kita min harajin, keberatan. Fi dinina, di dalam agama kita. Berarti kan Allah tidak akan membebani kepada kita sesuatu yang berat di dalam melakukan agama kita. Dan kita di dalam melakukan agama kita itu muyassar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun dan tidak ada lahu di dalam agama kita iwajun, kebengkokan. Agama kita lurus. Agama kita itu lurus. Walaupun keberatan itu membawa kemudahan, itu bukan dikatakan mumaji, lembek, bukan. Makanya penulis khawatir dipahami agama itu, agama kita itu lembek dikarenakan gak kenceng. Kenapa gak kenceng? Karena keberatan ada kemudahan, keberatan ada kemudahan. Khawatir dipahami oleh orang kayak gitu itu, beliau langsung menjelaskan, ingat, di dalam agama kita tidak ada yang bengkok. Maksudnya lurus-lurus saja. Walaupun keberatan itu membawa kemudahan. Jelas ya? Jadi jangan dipahami, enak aja agama kok, apa jenenge? Berat, iso gampang, berat iso gampang. Iki agama apa iki? Manhaj lembek iki. Manhaj muzakzak kan. Kayak kerupuk ya gitu kan. Lah, enggak begitu. Agama kita tetap lurus walaupun begitu keadaannya. Tapi ingat ya, nanti ada kaidahnya nanti ini. Jadi jangan nanti kenapa anta enggak sholat jamaah? Berat masyaqqata jilbut taisir. Wah, payah sekali. Kenapa anda enggak sadaran? Berat bagi saya. Masyaqqata jilbu taisir warut kabe urusannya nanti. Enggak begitu cara mainnya. Nanti kita akan jelaskan na'am kaidah ini ada ketentuan-ketentuannya. Dijelaskan lagi. Fi kulli dhaikin. Di setiap dhaikin, kesempitan, masyaqqah, keberatan. Fi kulli dhaikin, di setiap keberatan, yujlabu, didatangkan, at-taisiru, kemudahan. Suf, di setiap ada keberatan, datang kemudahan. Falaisa, maka tidak ada. Fi min hajina, di dalam agama kita tidak ada apa? Taksiru, kesusahan. Masya Allah. Kesusahan. Jadi enggak ada di dalam agama kita apa? Kesusahan. Antum harus tanya, lah mana dalilnya kaidah ini? Al-masyaqqah tajlibu taisir, mana dalilnya? Antum harus cerdas ya. Semua kaidah yang datang harus antum nanya, ini dalilnya mana ustaz? Dan seorang murid tanya kepada ustaznya kayak begitu itu, bukan dikatakan kurang beradab, bukan. Bukan. Itu namanya ilmiah. Jangan tanya, ustaz ini dalilnya mana tadi ya? Nah, ustaz ya kalau enggak ngerti ya enggak usah malu-malu ya. Orang ngerti kan gampang jawabannya kok. Enggak usah sungkan, orang ngerti piye. Ya, itu difahami. Dalilnya banyak. Jenengan apal insyaallah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Berarti kalau enggak mampu kan apa? Ada kemudahan kan? Nah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kecuali apa yang dia mampu. Fa idza amartukum fatu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang saya perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Apa yang saya larang, jauhilah. Ya. Adillah itu banyak sekali. Yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan kau berikan apa? Kesusahan. Inna dina yusrun wa la yushadni ila ghalaba. Banyak sekali adillah. Adillah yang saya datangkan itu semuanya menjelaskan satu poin. Apa poinnya? Keberatan itu membawa kamu kemudahan. Jelas? Nah. Kemudian seterusnya. Ini harus dibaca. At-taisiru ala kismaini. Halaman 33, Pak. At-taisir ala kismaini. Kemudahan itu terbagi dua. Ada yang namanya taisirun mutlakun. Dan ada namanya taisirun aridun. Perhatikan. Ada kemudahan secara mutlak. Dan ada kemudahan arid. Yang datang tiba-tiba. Nah. Kemudahan secara mutlak adalah kemudahan di dalam semua syariatnya Allah. Semua syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, hukum asal adalah mudah. Jelas? Karena usul min usuli ahli sunnati wal jama'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jizani dalam kitab Ma'alim Usulul Fiqh Inda Ahli Sunnah. Bahwasanya Allah enggak mungkin membebani kepada hamba yang hamba itu enggak mampu. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin. La aklan wala syar'an. Baik secara akal maupun secara syarak. Enggak mungkin. Berarti semua syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah bebankan kepada kita. Hukum asal itu mudah dan pasti kita bisa menjalankannya. Hukum asal. Baru ada yang namanya, Pak ini mati Pak. Baru nanti yang namanya arid. Kemudahan secara tiba-tiba. Nah, kemudahan yang itu secara tiba-tiba. Yaitu awalnya mudah. Terus ada sebab bagi Anda sehingga Anda enggak bisa menjalankannya, baru ada kemudahan. Itu yang namanya kemudahan secara tiba-tiba. Contoh, pada dasarnya manusia ketika disuruh berdiri ketika sholat, mampu atau enggak mampu? Mampu. Ternyata kakinya putus. Bicaranya berdiri coba. Nah, maka datangnya kesusahan terhadap dia itu secara tiba-tiba kan? Ada sebab kan? Karena ada sebab, ada kemudahan, ya kan? Berupa apa? Ya udah duduk aja ke salatnya. Lah itu namanya apa? Taisirun arid. Dan ini pembahasan kalamnya para ulama, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir. Idan qaidah al-masyaqqah tajlibu taisir itu adalah masuk dalam pembahasan kita apa? Taisirun arif, bukan taisirun mutlak. Paham gak Islam? Jelas? Kenapa gak jelas? Ana ulang lagi lo ya. Taisir ada berapa Pak? Dua, mutlak sama arif. Kalau mutlak hukum asal syariat yang Allah bebankan kepada kita pasti kita mampu. Sudah, dan ini bukan dibahas. Yang kita bahas adalah taisirun arid. Fama huwa arid, asalnya dia mampu, cuma ada sebab. Ketika ada sebab, menjadikan dia enggak mampu, berat menjalankannya. Baru ada kemudahan. Kemudian seterusnya Pak Barakallahu Fik. Keberatan itu terbagi dua lagi. Sudah, perhatikan. Antum harus paham kaidah ini. Ada keberatan yang istilahnya tidak akan lepas dalam menjalankan ibadah. Paham? Mamin ibadah yang antum jalankan itu pasti ada. Ada apa? Ada keletihan, ada kecapean, ada keberatan. Tapi Anda mampu kan? Mampu, jelas. Maksudnya, masyaqqatun la tanfaqu anil ibadah, keberatan yang tidak akan lepas dari ibadah. Anda menjalankan sholat jamaah berat apa enggak? Berat, tapi mampu kan? Jelas. Seorang wanita memakai cadar berat apa enggak? Berat, tapi mampu. Gimana enggak berat? Wong ambekane ter gitu kan. berat loh. Baik. Akan tetapi syariat tidak menoleh keberatan ini. Tidak menoleh. Andai kata syariat menoleh terhadap keberatan yang semisal ini, mungkin enggak ada syariat. Ya apa enggak? Mau sholat masyaqqah berat, udah lepas. Ada wanita, kalau usah pakai, enggak usah cadar, baju besar aja enggak enak, wis telanjang aja kalau gitu. Iya. Jadi kalau masyaqqah yang tidak akan lepas dari ibadah, ini enggak ditoleh oleh syariat. Karena apapun yang kita lakukan, itu pasti kita akan merasakan apa? Keberatan. Dan ini enggak ditoleh oleh syariat. Kenapa enggak ditoleh? Karena melihat syariat dan tidak menoleh keberatan yang semisal ini. Sebab konsekuensinya kalau kita menoleh masyaqqah yang semisal ini, yakin tidak ada syariat. Nah. Cuma yang kedua, masyaqqah yang itu di luar ibadah. Masyaqqah yang itu di luar ibadah. Keberatan yang itu di luar ibadah. Dan ini yang kita akan bahas. Jelas? Ingat ya, ada keberatan yang itu gak akan lepas dalam menjalankan ibadah, dan ini gak usah ditoleh. Yang kedua, ada masyaqqah keberatan yang itu di luar ibadah. Ya. Dan ini terbagi tiga. Ada keberatan yang amat berat. Ada keberatan ringan. Ada keberatan tengah-tengah. Ada masyaqqah azimah, masyaqqah yang berat. Yang kedua, ada masyaqqah khafifah, ringan. Dan ada masyaqqah antara berat dan antara ringan. Nah, masyaqqah yang berat ini jelas masuk dalam kaidah masyaqqatu tajlibut taisir. Dan masyaqqah yang berat ini dhabitnya adalah, ketentuannya adalah, jikalau saya tetap lanjutkan maka akan apa? Akan membebani dirinya, imma meninggal, wa imma akan menjadikan dia lebih parah. Itu dhabit yang kemudian Syekhul Utsaimin dan juga yang lainnya. Misal contoh, kaki saya ini kesliyu. Berarti kesliyu ini adalah masyaqqah bagi yang lepas dari ibadah atau luar dari ibadah. Luar, namanya kesliu jelas kan luar kan. Gak ada kaitannya dengan ibadah kan. Karena kesliu. Paham kan? Ini namanya di luar ibadah. Masyaqqah kesliu ini adalah masyaqqah yang berat ataukah yang ringan. Lihat kesliu ini pak ya. Kalau kesineman ya berat. Lah ketika Anda menjalankan sholat dengan berdiri, itu justru membuat lebih parahnya kesliu Anda. Maka namanya masyaqqah yang berat. Semisal ini masuk dalam kaidah apa? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesusahan ini membawa kemudahan. Boleh Anda dengan dulu? Jelas Pak ya? Jelas sebutan? Wis. Contoh lagi. Si wanita. Wanita itu wajib melayani suami di dalam berzina. Wah. Istrinya sakit. Mau aja diajak sama suaminya. Apa kata suaminya? Wajib bagi istri melayani suami. Kewajiban melayani suami. Bahkan kata dia, na'am manda'a. Idza da'a az-zawju limra'atihi firasha thumma 'abat la'anatha malaikatu hatta tusbiha. Jari ini menglanang. Soko wong iseng wong wedok. Diajak wong lanang untuk jima lalu dia enggan. Oh, dilanat oleh malaikat. Wedio perempuan itu dilanat piye. Masya Allah. Tapi permasalahannya dia itu sakit. Nah, kita lihat. Sakit ini adalah sakit yang lepas dari ibadah atau enggak? Ya lepas, ya mak, ya. Ya orang menjalani jima ya capek jelas toh. Itu enggak lepas dari menjalankan. Tapi ini loh, keluar daripada ini. Artinya, kalau dia menjalankan ini, waduh susah, pol udah sakit, sakit, sakit, terus pakai sakit lah. Maka yang semisal tetap dipaksa untuk melayaninya atau bagaimana? Hah? Gimana kaidahnya? Perempuan bisa jawab, al-masyakotu, tajlibut taizir. Gitu jawabannya. Masyakot, tajlibut taizir. Berarti enggak dulu. Enggak dulu. Jelas kan? Jelas. Paham ikhwan? Ya. Masih banyak contoh kalau masih contoh ini. Sudah. Kemudian seterusnya. Masyaqqah tapi itu ringan, enggak berat. Masyaqqah ringan tapi enggak berat. Semisal ketika dia sholat sakit kepala dikit lah. Ketika ada sakit kepala dikit, itu masyaqqah atau enggak masyaqqah? Cenut, cenut, cenut, masyaqqah. Iya toh? Masyaqqah. Ini masyaqqah dalam ibadah atau luar? Ya ya, cenut-cenut gimana dalam ibadah? Ya, jelas luar toh. Luar. Kita lihat ini berat apa ringan? Kalau ringan, ya jangan enggak jamaah ngomong ringan kok, tetap Anda wajib jamaah. Ketika Anda puasa, pas di rumah ini, pas di rumah, kepalanya cenut, saipi cenut, saini. Waduh, masyaqqata jaliput taisir, buka aja wis. Enggak oleh begitu. Lihat dulu masyaqqah yang menimpa kepada Anda itu berat atau ringan. Gitu loh, Pak ya. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Taib. Jikalau seorang wanita. Ya nanti belakangan. Nanti belakangan. Kedua, masyaqqah. Masyaqqah yang itu bersifat tengah-tengah. Tengah-tengah yang itu bisa hukumi. Iki tengah, kalau dibilang bawah, ringan enggak. Berat enggak ya tengah-tengah. Itu kaidahnya begitu. Gimana kalau tengah-tengah? Ini mahalul khilaf di antara para ulama. Tempat perselisihan di antara para ulama. Kalau begini keadaannya, maka antum ambil yang hati-hatilah. Hati-hati. Bagaimana hati? Menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan. Jelas? Baik. Selanjutnya, babis selanjutnya. Yang pakai kacamata jenengan, Pak. Jikalau andai kata ada akhwat begini, ana enggak mau cadaran. Kenapa Anda enggak mau cadaran? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau Anda kata Anda begini, benar apa salah, Pak? Kalau salah alasannya apa? Kalau benar alasannya apa? Sama-sama ditanya alas mendingan diem. Heh. Enggak ketemu jawabannya, Pak? Nah, belum ketemu. Siapa yang bisa ketemu jawabannya nih? Ada seorang akhwat kita tanya, ya akhwat, ittaqillah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Engkau harus pakai cadar. Karena cadar kewajiban dari Allah. Jawaban dia, al-ustaz, al-masyaqqata jalibut taisir. Anda belum mampu, tak? Kenapa belum mampu? Orang tua saya masih belum menerima. Kan? Orang tua belum bisa menerima. Dan ini calon pacar saya, wah, juga belum bisa menerima dan seterusnya. Yang kita tanyakan di sini, benar enggak dia berdalil dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir? Hah? Ayo ketua apa jenenge? ketuae daurah. Eh. Gak bener. Kenapa gak bener? Hah? Beratnya karena manusia. Bukan memadaratkan dia gitu ya. Nanti dia dipukulin sama orang tuanya gimana? Ya kan? Dipukulin sama, kalau kamu pakai cadar, tak pukulin pisau. Hah, gimana? Berpikir kan? Cari kaidah syafi'iyah begini pak ya. Adzakiyu. Wong sing cerdas itu yakfihi misalun wahid. Cukup satu misal tok iku cerdas. Berarti kare awan dewe-dewe iki wong bodho. Ya, butuh banyak contoh. Allah Ustaz. Lho, atuh enggak usah malu-malu dong. Ayo gimana atuh punya jawaban apa enggak? Atuh punya jawaban, atuh punya Pak, ayo Pak, monggo Pak. Gak bisa diterima Pak ya. Kenapa alasannya Pak? Karena masyakoh itu bagian dari masuk dalam bab syariat. Terus Pak, ini Kurang Pak. Kurang mengena. Udah bener jawabannya. Udah dijawab, cuma kurang mengena. Hah? Kalau enggak PR, besok jawaban. Karena masakonya di luar dari, masuk dong kalau begitu dong. Di dalam ibadah? Masako dalam, enggak. Kalau masako dalam ibadah, saya pakai cadar itu kepanasan. Paham kan? Ini enggak, ini di luar karena nanti takut dicela, takut apa. Bahasa maksudnya. Saya coba Ana enggak butuh jawaban itu semuanya. Ana butuh jawaban pendalilan seorang akhwat dengan kaidah ini benar apa salah. Ana enggak butuh jawaban antum yang aneh-aneh. Saya butuh apakah di dalam pendalilan si akhwat tadi dengan kaidah, penerapan kaidah al-masaqqah tajlibu taysir pas enggak dalam masalah kita? Pas atau enggak? Enggak pas alasannya. Oh, digigili bawain Allah beli dia. Tidak masalah, no. Dah PR untuk antum besok. Tes selanjutnya. Besok dijawab loh. Nah, yang nomor 3. Kaidah kubro. Kaidah yang besar, naam, yang nomor 3 adalah la dharara wala dhirara. Jelas? La dharara wala dhirara. La dharara wala dhirara. Banyak akwal di dalam memahami makna kaidah ini. Tapi kaidah ini memiliki fungsi satu lah. Bahaya itu dinafikan dalam syariat kita. Apapun yang mengundang bahaya, Islam melarang. Apapun bentuknya yang itu bisa mendatangkan bahaya, baik dalam diri kita atau orang lain, Islam melarangnya. Jelas? Bal-balan. Bal-balan, bal-bala yubal bilu bal-balan. Bal-balan. Kalau bal-balan ini mengundang bahaya, ya kan? Maka bagaimana hukum bal-balan? Dilarangnya bukan asal bal-balannya, jangan salah paham lo yo. Tapi jikalau bal-balan ini mengundang dharar bahaya, kaidah syaratnya dilarang. Jelas? Tahu berbalan enggak? Oh, enggak tahu berbalan itu. Barang mana? Wah. Bal-balan bahasa internasional gak mudeng lagi. Jelas ya. Pokoknya kayaknya begitu ya. Semua bentuk bahaya, semua bentuk dharar dan bahaya harus dihilangkan dalam agama kita. Enggak ada dharar dalam agama kita. Jelas? Baik. Kalau antum jelas, ana akan memerinci makna la dharara wa la dhirara. Beda lafadznya Pak ya. La dharara wa la dhirara. Sebagian ulama memahami la dararah berkaitan kepada dirinya. Sudah? Wala dirarah berkaitan dengan orang lain. Jelas? Berarti saya tanya, rokok. Rokok ini mencakup dirinya dan mencakup orang lain kan? Berarti masuk sekali ya. Dharar terhadap dirinya rokok itu. Kedua, dharar kepada orang lain berupa apa? Apa Pak namanya? Asapnya, ya kan? Asapnya. Jelas? Mudeng. Soal kedua. Senengan Pak. Gampang soalnya kok Pak. Itu Pak di jalan raya Pak ya, di jalan raya. Senengan kasih paku Pak. Di tengah-tengah jalan jeneng kasih paku. Dengan tujuan kalau andai kata ada orang sepeda motor biar bocor nanti saya yang nembel bannya. Boleh enggak Pak gitu Pak? Misalnya kok bisa bilang enggak boleh? Kenapa Pak? Membahayakan orang? Pinter Pak jenengan Pak. Masya Allah. Ngono ceritanya Pak. Iya. Enggak boleh. Karena itu apa? Dharar kepada orang lain. Nah jelas ya. Taib. Terus selanjutnya masuk kaidah selanjutnya di sini. Masih lanjut atau sudah ini? Lanjut ya. Sampai jam berapa nih Pak Ketua? 8:30 ya. Taib ya. Terus selanjutnya. Menghilangkan dharar halaman 35 Pak ya. Berarti kan Islam itu meniadakan bahaya. Bahaya apa saja yang ada di dalam agama khalas dilarang. Dilarang. Pembahasan kita kalau begitu kita harus menghilangkan bahaya. Menghilangkan dharar. Wa izalatul dharari lahu salasu halat. Menghilangkan dharar itu ada 3 keadaan. Satu, jikalau menghilangkan dharar tadi tidak mendatangkan bahaya sama sekali. Gampang-gampangan ginilah. Ada orang rokok di depan antum. Gampang tak ya? Orang rokok di depan antum. Antum sudah enggak tahan dengan rokoknya. Antum sudah nasihati masih belum? Gimana? Antum mau pergi juga enggak bisa. Mau enggak mau ini harus saya rubah. Saya hilangkan dharar ini. Maka di dalam anda menghilangkan dharar tadi harus ada tingkat 3 poin yang harus antum perhatikan. Poin pertama, di saat anda menghilangkan dharar tadi, apakah mendatangkan bahaya dharar setelahnya atau enggak ada? Jikalau enggak ada, aman. Maka antum wajib menghilangkan dharar tadi. Kenapa? Karena enggak mendatangkan bahaya sama sekali. Jikalau anak kita rokan, udah ambil. Selesai sudah. Enggak ada bahaya kan? Enggak ada. Yang kedua, jikalau dalam menghilangkan dharar tadi akan ada bahaya yang semisalnya atau lebih berat lagi, maka antum tahan. Paham? Jikalau anak kita, kita larang rokok, dan itu kan bahaya. Ternyata justru dari rokok lari ke zina. Antum biarkan itu. Antum biarkan. Atau dari rokok minum khamr. Berarti lebih bahaya lagi ya. Antum biarkan. Karena apa? Karena fungsi menghilangkan dharar supaya enggak ada dharar lagi. Tapi ternyata dengan tindakan antum itu tadi, itu justru mendatangkan apa? Dharar yang semisalnya dan lebih parah lagi, maka antum harus diam. Ojo kok modal semangat. Iki maksiat harus tak terubah. Ini maksiat harus begini. Ojo kok anggar sembarangan. Antum perhatikan kaidahnya dulu. Seterusnya, jikalau di dalam nomor 3, jikalau anda di dalam menghilangkan dharar tadi, akan ada dharar cuma lebih ringan. Lebih ringan. Dibandingkan dharar yang dia lakukan, enggak apa-apa. Karena hitung-hitungannya, dharar yang akan datang itu lebih ringan dibandingkan dengan dharar yang lebih berat. Paham ya kawan? Jelas? Baik. Contoh yang kedua. Anak kita sekarang membaca atau main apa? Main game. Di dalam HP. Jelas ini Pak, bahaya dalam agamanya. Karena main game habis waktunya. Gak bisa baca Quran, ngapal Quran, gak bisa utak-utek karuah gamenya tok. Bahaya. Antum sebagai orang tua harus cerdas di dalam di dalamnya. Ini kalau saya larang, apa yang terjadi? Jelas? Apa yang terjadi? Mafhum? Contoh lagi. Tapi ingat ya, kalau memang anda larang dan ini tidak mendatangkan efek sama sekali, ya sudah itu dilarang. Karena bagaimana membahayakan anaknya? Tapi jikalau mendatangkan bahaya yang lebih besar, diam. Kama kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di Majmu' Fatawa, di saat beliau bersama muridnya melewati orang-orang yang minum khamr, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih diam, tidak komentar apa-apa. Fasu'ilah, ditanya, ya Syekh, kenapa antum diam? Ha'ulai yashrabuna al-khamra. Faqala Syekhul Islam, ini kalau dilarang, dilarang. Syekhul Islam memiliki apa? Zon yang kuat. Kalau ini dilarang, mereka berhenti dari sini, tapi larinya ke mencuri, larinya ke zina. Maka Syekhul Islam membiarkannya. Karena apa? Karena dampak kalau ini dilarang, berakibat fatal. Makanya nasihat Syekh Ibn Uthaymin rahmatullah alaih. Dakwah ini rusak. Dakwah ini hancur disebabkan dua alasan. Alasan pertama, enggak ikhlas bagi dai-nya. Rebutan kekuasaan, rebutan dijadikan pemimpin. Rebutan pengin disanjung dan dipuji. Ini justru merusak dakwah. Yang kedua, tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu terbagi lagi. Tidak punya ilmu belas gadas. Enggak duwe ilmu sok jadi ustad, jadi mufti, jadi ketua, orang duwe ilmu. Kedua, punya ilmu agama tapi dia tidak bisa memahamkan kepada orang. Saking kakunya dalam menjelaskan, dia enggak bisa memahamkan ke orang. Ini juga akan merusak dakwah. Ketiga, enggak bijak di dalam mendakwahkan agama ini. Itu sebab rusaknya dakwah ilallah, disebabkan karena dai-dainya yang tidak benar. Loh, lihat aja sekarang gimana kita-kita ini. Get kabeh, semua salah, semua ini, semua ini. Wis, yang benar surga diambil sama dia tok. Kita neraka aja ya. Barakallahu fikum. Kita perhatikan lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wasalam, perhatikan di sini, melihat orang kencing di masjid. Ya ta? Itu bahaya apa enggak mau masuk di kencing? Dharar, mafsada, kerusakan ini. Apakah Nabi alaihi salatu wasalam menegurnya, menempelnya, menempelinya, menamparnya, menyadwiinya, menendangnya, enggak kan? Jelas itu mafsada. Tapi Nabi paham. Jikalau ini andai kata disadu gitu kan, mafsadanya lebih berat. Apa itu coba? Kencingnya kemana-mana. Bukan satu tempat. Kedua mungkin enggak sempat memasukkan apa? Kencingnya ketakutan. Ketiga mungkin kencingnya terputus sehingga dia tahan itu. Madarat banyak sekali. Nabiuna alaihi salatu wasalam tidak menghilangkan bahaya tadi. Kenapa? Yatarattabu, berefek setelahnya mafsadah yang besar. Lihat ini pelajaran kita bisa ambil. Jelas? Wadah insyaAllah. Nah, besok lagi insyaAllah. Ingat, tentu punya satu PR lo ya. Jangan lupa-lupa ya. Taib. Sampai di sini insyaAllah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.